Coba saya minta tangan yang SNP mana dulu dong. Terima kasih. Pada kasih untuk keluarga besar Tepot. Wow. Terima kasih Jepara. Mantap.